sebulan dipakai gawat. Asal gak lapar sampai lewat. Kalau gak bikin cepat-cepat, bangsa Indonesia tercinta di saat kiamat. Selama kita gak panik berpikir sabar, selama kita semua woi mereka berada di atas cinta damai. Maka gak maka asal ngumpul semua. Maka gak maka asal ngumpul. Makan gak makan, makan gak makan, asal ngumpul. Makan gak makan, makan gak makan, asal gak.